Jadi dulu itu ya, kita di dalam perjalanan sebuah peradaban, termasuk nanti negara, itu akan melewati tiga fase, itu yang disebut dengan nama bawah cakra. Itu mesti ada, sudah ada utpati, kemudian itu masa hidup, masa lahir, kemudian stiti itu masa hidup, kemudian pralina itu masa regenerasi. Kadang orang mengatakan ini sebagai masa penghancuran, padahal bukan itu. Itu untuk masa-masa regenerasi. Nah, setiap kerajaan itu mesti akan mengalami tiga fase ini. Ya. Dan setiap kerajaan itu mesti akan mempunyai sembilan raja. Ya, sembilan raja. Kalau nanti sudah sembilan, berarti dia sudah harus selesai dinasti kerajaan ini. Misalnya Mataram kuno. Mataram kuno itu juga ada sembilan raja yang memerintah. Kemudian setelah sembilan, ini kemudian akan berpindah, itu ada dinasti baru, ya misalnya dinasti Isyana. Itu Empu Sindok itu yang kemudian berpindah ke Jawa Timur itu. Nanti juga demikian pula pada masa Medang, kemudian Kauripan, kemudian Kadiri, kemudian nanti Singasari, Majapahit, dan seterusnya itu. Itu tuh akan mengalami semacam itu. Jadi ketika sebuah kerajaan itu sudah melewati sembilan raja, itu harus ada regenerasi. Ini. Nah, proses regenerasinya ini itu dilakukan dengan apa? Dengan cara yuda itu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara rana yajna. Mengapa kok semacam itu? Karena rana yajna inilah nanti akan mampu membuat suatu regenerasi. Ya, diregenerasi untuk apa? Untuk masa-masa yang lebih baru, lebih kemudian. Nah, makanya pada waktu itu tidak ada kerajaan itu yang apa? Yang tanpa kesinambungan itu enggak ada. Tuh. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa yang namanya setelah Kadiri selesai, kemudian Singasari ini ini sesuatu yang baru, kemudian nanti Majapahit ya begitu, dikira tidak ada kesinambungan. Nah, antara satu dengan kerajaan yang satunya ini ada sambungannya, ini yang disebut dengan nama Sambandha. Nah, di dalam Sambandha inilah Mas ya, nanti proses regenerasi itu berlangsung di sini. Maka kelihatannya perang itu terjadi di sini. Ya, rana yasnya itu ada di Sambandha itu. Karena kalau tidak di Sambandha itu, nanti boleh dikatakan waktu kerajaan itu bisa berkurang. Karena terlalu waktunya sudah habis, tapi belum sempat mempersiapkan. Atau juga harusnya sudah ada, tapi belum ada. Maka nanti waktunya akan berkurang juga. Makanya itu Sambandha ini menjadi penting sekali, karena di situ nanti di dalam Sambandha ini ada proses rana yasnya itu untuk apa? Untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Misalnya itu kalau kita melihat itu dari Kadiri ke Singasari. Dikira yang namanya apa kenarok itu dikira ini ada orang lain, bukan dia itu bukan orang lain mah. Ya. Jadi di depannya kenarok itu ada tunggulametung. Nah, tunggulametung inilah yang apa yang menjadi raja utama sebetulnya. Yang namanya itu Tumapel tuh. Saya jujur ya, Mas, tuh. Saya tidak setuju kalau kerajaan itu bernama Singhasari ya. Karena kerajaan itu yang ya apa? Yang tadinya apa? Didirikan oleh siapa? Oleh Tunggulametung. Itu adalah Tumapel. Itu nama Singhasari itu hanya nama salah satu raja yang bernama Narasingha itu aja. Kemudian itu diberi nama Singhasari. Padahal sebetulnya kerajaan itu bernama Tumapel. Jadi setelah Kadiri itu Tumapel, bukan Singhasari. Nah inilah apa, pada masa ini, pada masa Tunggulametung itu, Mas tahu sendiri di situ tuh terjadi keruwetan yang panjang sekali. Kelihatannya terjadi bunuh membunuh. Misalnya seperti Kenarok itu membunuh Tunggulametung, nanti membunuh apa Empu Gandring tuh. Itu bukan Kuta Yuda ya. Itu adalah apa? Itu adalah Dharma Yuda. Agar apa? Agar nanti kerajaan yang dibangun oleh Tumapel ini itu akan menjadi naik statusnya itu loh. Hmm. Ya. Bukan lalu menjadi kerajaan yang kemudian apa? Yang asal dia itu punya wilayah yang besar, kekuasaan yang besar, bukan begitu. Tetapi dia nanti akan menjadi apa? Kerajaan yang yaitu seperti yang tadi ketika manusianya itu pada tataran paling bawah, yaitu tataran manusia, ini kerajaan pun akan mengalami semacam itu ya, ketika apa yang menguasai masih manusia, kemudian manusianya naik ke tingkat ke tataran Buddha, kerajaannya pun akan ikut di dalam apa tataran Buddha semacam itu. Kemudian juga Pitara, juga kemudian Resi, kemudian menjadi Dewayasnya. Itu semua itu apa kerajaan pun akan mengalami proses itu. Ini, nah, maka kadang-kadang di situ itu kita melihat banyak peristiwa-peristiwa perang semacam itu. Kita tidak tahu apa artinya perang di situ. Kita tuh menganggap bahwa itu nanti ada proses apa? Proses perebutan kekuasaan misalnya. Bukan sama sekali itu. Itu adalah proses regenerasi. Ya. Regenerasi untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Untuk kerajaannya agar menjadi lebih baik. Nah, inilah yang perlu kita mengerti sampai sekarang itu. Itu hampir semua seperti itu, ya hampir semua seperti itu. Lalu yang Majapahit ya misalnya, ada beberapa hal yang sudah ditampilkan juga itu misalnya, ada istilah apa Sirna Ilang Kertaning Bumi. Nah kita mesti perlu tahu ya, itu siapa yang punya istilah itu? Itu yang punya istilah Sirna Ilang Kertaning Bumi itu adalah siapa? Ini adalah para pujangga yang mengubah babat pada masa Kapujangan Surakarta. Itu ya. Jadi Sirna Ilang Kertaning Bumi itu ditulis jauh setelah Majapahit itu tidak ada. Itu ditulis pada masa kerajaan Surakarta. Notabene pada waktu itu perang Kuta Yuda sudah mulai ada di sana. Itu dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Surakarta pada waktu itu. Nah, ini yang menulis apa? Sirna Ilang Kertaning Bumi itu adalah apa? Itu adalah pujangga Kraton Solo, itu yang bernama Ngabai Kartoprojo. Itu. Jadi itu apa yang ditulis itu adalah memang beliau itu membayangkan itu kerajaan itu sudah hilang. Jadi tidak tahu proses yang sesungguhnya, proses peradaban, proses kulturalnya dia tidak tahu memang. Sementara kalau kita lihat itu apa Majapahitnya sendiri, Majapahit itu tidak pernah hancur ya, tidak pernah hancur. Kenapa? Karena ketika itu sudah sembilan raja, itu apa? Dia itu dengan sendirinya mbok tidak usah diapa-apakan, Majapahit ya akan apa? Akan mengalami proses pralaya tadi, proses pralina tadi, proses regenerasi tadi, itu mesti terjadi. Itu tidak usah disuruh lah, itu terjadi sudah. Jadi apa kita tidak bisa mengatakan oh ini pada waktu itu ada misalnya Raden Patah itu kemudian menyerang bapaknya, itu raja apa raja itu menyerang apa menyerang Raja Majapahit Brawijaya kelima dan sebagainya. Wah lah sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini loh yang kita perlu hati-hati di sini. Jangan sampai kita tuh keliru pengertian, ya. Keliru pengertian yang berkepanjangan sampai hari ini, gitu. Jadi apa ketika kita memahami Majapahit itu ya begitu Majapahit itu tidak pernah kok mengalami kehancuran tuh enggak. Tidak pernah, gitu. Ya, kemudian dengan sendirinya akan ada regenerasi lagi. Yaitu siapa regenerasinya itu adalah Raden Patah itu. Ya, Raden Patah nanti juga begitu. Raden Patah turun nanti akan mengalami proses regenerasi lagi. Tuh. Nah, sekarang ini menjadi masalah ketika sudah lalu abad 20 ini. Ini raja-raja Jawa ini juga sudah tidak tahu tentang masalah macam ini. Apa pemahaman tentang apa tentang tiga hal tadi. Ada apa? Utpati Siti Pralina mereka tidak tahu. Makanya ketika apa menjadi raja di misalnya Surakarta itu Pakubuwono. Kemudian itu sampai sekarang sudah 13. Nah, ini sudah tidak ada artinya sebetulnya. Karena ketika 9 itu sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang di Jogja lah. Ini jujur ya. Ketika habis 9 itu mengatakan ikut NKRI. Sebetulnya itu kerajaan Jogja sudah mengalami pralaya ya. Harusnya sudah ada regenerasi. Itu ada regenerasi. Nah, kalau di Surakarta itu regenerasinya itu mesti agak ramai. Nah, di Jogja itu belum pernah ada regenerasi. Belum pernah ada regenerasi. Karena HP 9, nah, harusnya itu HP berikutnya itu tidak HP 10, tetapi harus berganti nama, entah namanya siapa, tapi bukan Hamengkubuwono itu. Ya ini harusnya itu sudah berganti, situasinya itu sudah berganti. Oleh karena itulah maka, kalau sekarang ini situasi menjadi kacau balau ya layak. Karena apa? Karena ini aturan-aturan ini tidak diikuti dengan baik oleh apa? Oleh adat kita sendiri. Ini peradaban kita. Ini peradaban kita yang harus kita pahami. Gitu loh. Bahwa perang pada saat itu pun juga dalam rangka itu juga dalam rangka regenerasi. Jadi kalau namanya apa? Misalnya usurpator perang itu sebetulnya tidak pernah ada. Tuh ya. Apa bunuh membunuh antar antara Pak Raja itu sebetulnya jarang terjadi. Itu karena apa? Karena memang ya, ya memang tidak ada itu terjadi semacam itu. Ini. Nah inilah yang perlu kita mengerti bahwa ini ada peristiwa yang namanya itu apa utpati stiti pralina, ini harus kita pahami betul. Jangan sampai kita tuh mengartikan situasinya tuh seperti siapa, seperti negara-negara lain yang di situ tuh orang berebut kekuasaan. Sebetulnya kita tuh nggak pernah ada semacam itu. Ini tadi negeri ini tuh negeri Nusantara ini. Sebetulnya kalau tidak dicampuri oleh apa ketatanegaraan dari negeri asing tuh ya damai-damai tuh ya. Itu karena apa? Karena hampir semua kerajaan di Nusantara itu menganut itu. Ya, jadi tidak menganut Kutrayuda tadi. Tapi yang dianut itu Dharmayuda. Sehingga apa? Sehingga nanti namanya pergantian atau regenerasi itu juga akan berlangsung dengan apa? Dengan Dharma juga gitu loh. Tidak dengan apa? Tidak dengan kasar begitu tuh, tidak. Saya kira begitu, Mas.